yang dikhususkan kepada para talibat minhaji atau ma'had minhajil athar di kota Jember. Wallahu ta'ala alam bisawab wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Dimna fa'aliyati dauratil imamil muzani as-salafiyatil indonesiyatil thaniyah.